بسم الله الرحمن الرحيم. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad adalah Nabi Isa, bukan nabi yang lain, Nabi Isa alaihi salam. Nah, kalau kita mengakui Isa, sekarang kan tadi saya tidak pernah mengakui Isa, Yesus Isa, enggak pernah mengakui, karena saya tajam dalam memahami filsafat. Kenapa? Selagi kita mengakui Isa adalah Yesus, Yesus adalah Isa, maka di dalam buku ini saya katakan ada peluang besar bagi Kristen untuk menyamakan kemusyrikan mereka dengan ketauhidan umat Islam. Nggak usah diakui itu Yesus, Injil pun jangan bilang Injil, kepala besar pendeta, wah mereka bilang kami Injil. Makanya kalau saya lihat orang debat, dia bilang, nah di dalam Injil juga kan ada Yesus, lebih hebat di dalam Al-Quran dibandingkan dengan di Bibel. Al-Quran mengatakan Isa orang terkemuka dunia dan akhirat, tapi Isa yang ada ini bukan Yesus. Cut, potong. Tidak boleh diakui bahwa Isa adalah Yesus, Yesus Isa, sehingga apa? Tidak ada peluang dia untuk mendekat kepada kita. Saya sejak masuk Islam gak ada pernah dekat dengan pendeta manapun, gak pernah, pokoknya ada batas. Saya kaget kok ada pendeta Ezra Sorrow berkuar-kuar di YouTube. Oh, saya bilang memang dasar kafir pengecut, berani jarak jauh. Hah? Saya ceramah di Batam, spanduk saya besar-besar di depan-depan gereja. Kalau memang mereka berani, mereka datang ke panitia masjid, sama dengan begini kan, ada spanduk saya, datang ke Pak Haji. Kami enggak senang lihat Yahya itu gantung spanduk begitu. Mana tuh Yahya? Kami mau tantang. Jangan di masjid, di depan Karni Ilyas TV One. Oh, itu tuh baru. Di depan TV One, hadirkan ahli-ahli bahasa, lalu kita debat secara terbuka. Memang itu cocoknya dengan saya. Kalau cuma di 2-3 orang, pidato kiri kanan, bukan berarti apa-apa itu bagi saya. Jangan dinilai ini ustadz ini cuma kelas kampungan yang ada di sudut Bogor sana. Oh tidak, insya Allah. Tidak bisa dinilai dari besarnya rupiah yang kita bayar pada seorang penceramah. Hah? Karena semua kesombongan sudah saya buang. Saya tidak lagi hidup dalam kesombongan, saya hidup dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.